بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. إخوانا في الله رحمني ورحمكم الله. Kita kembali beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majelis ini. Sungguh suatu kenikmatan dan anugerah yang senantiasa harus kita ingat dan kita syukuri. Terus kita lewati waktu demi waktu untuk aktivitas perkara yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing kita telah berusaha berbuat sesuai dengan apa yang dimampui. Karena memang dakwah, dakwah adalah perkara yang tidak bisa untuk berjalan atau dijalankan oleh seorang sendirian. Meski dakwah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada yang peduli, dakwah akan dijalankan oleh Allah. Dan Allah akan memilih siapa-siapa yang memang layak dan pantas untuk memikul amanatul dakwah. Allah tidak akan rugi ketika diantara manusia banyak yang enggan untuk ikut andil mengambil bagian mengerjakan amanatul dakwah. Allah bahkan sama sekali tidak merugi kalau seandainya semua manusia enggan untuk menjalankan kegiatan dakwah. Hanya kembali kepada manusia itu sendiri. Allah sudah menyediakan jalan yang terbaik, jalan yang paling mulia. Dan Allah telah menunjuki orang-orang yang dikehendaki dan akan membuang orang-orang yang memang tidak ada khidmat di dalam hidupnya untuk berdakwah. Allah akan ganti dengan satu kaum atau dengan sosok yang memang memiliki khidmat di dalam kegiatan dakwah. Dakwah mencakup apakah kita berbuat untuk satu kepentingan kegiatan dakwah, ataukah kita berbuat untuk satu kepentingan yang itu orientasinya kepada dakwah atas diri sendiri, membekali diri kepada ilmu, melatih diri untuk beramal dengan ilmu, dan melatih diri untuk tertanam di dalamnya ikhlas, dan melatih diri untuk ada mental perjuangan mencari kebenaran, dan melatih diri untuk berusaha istiqomah menjalani kebenaran yang telah diketahuinya. Dan kita telah mendapati faedah bahwa perjuangan yang dilakukan oleh semua orang dalam satu bentuk yang sama, nilainya berbeda-beda. Kita masih ingat faedah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada pelajaran yang sebelumnya pernah disampaikan. Yaghshu jaysunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhshafuna bi awwalihim wa akhirihim. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhshafuna bi awwalihim wa akhirihim wa minhum aswaquhum wa man laysa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yu'asuna 'ala niyyatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada satu hari satu pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah, ketika datang di satu tempat namanya Baida, tanah lapang kosong yang luas, ternyata mereka dihancurkan semuanya dari barisan pertama sampai barisan yang terakhir. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan nada heran, ya Rasulullah, bagaimana bisa dihancurkan semuanya dari pertama sampai akhir, padahal di antara mereka ada yang tidak tahu menang, tidak punya niatan buruk, ada orang yang sekedar ingin ikut nimbrung bisnis, ingin ikut kepentingan meraih dunia, tidak ikut campur. Di mana ada kumpulan banyak orang, dia cari duit. Di mana ada potensi peluang, dia bisnis. Tidak tahu apakah kumpulan ini adalah orang-orang jelek, niat jahat, atau orang-orang baik. Pokoknya ada peluang, dia di situ. Ada juga orang-orang yang memang tidak ikut campur. Bukan dari kalangan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, akan dihancurkan semuanya. Nanti baru akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Dipilih. Yang ini niatnya apa, yang itu niatnya apa. Nilainya berbeda-beda. Niatnya berbeda-beda. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis tentang bahayanya berkomunitas dengan ahlul batil, ahlul ma'asi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Man kathara sawadal ma'asiyyati." Barang siapa yang dia memperbanyak, memperbesar, meramaikan komunitas kemaksiatan, tulhiquhul adzab, maka akan ditimpa juga oleh azab. Kata ulama, ini tahzir terhadap mujalasah bi ahlil batilah. Duduk-duduk dengan ahlul batil berbahaya. Akan terkena azabnya. Juga tahzir agar kemudian seorang bisa menilai satu komunitas di atas apa, selain juga menata apa yang ada di dalam hati, dan itu yang sangat berpengaruh. Bisa jadi kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan dakwah, nanti jelas pasti niatnya di antara kita berbeda-beda. Dan bahkan bisa jadi yang paling giat, paling getol, paling rajin, justru nilainya paling kecil. Sangat tidak mustahil yang semacam ini. Kembali kepada niat. Masing-masing kembali kepada niat. Sehingga masing-masing dituntut untuk memperbaiki niat, di samping berbuat dengan segenap kemampuannya, semaksimal yang bisa. Kembali kepada bahwasanya dakwah adalah perkara jama'iyah. Amal jama'i, amaliyah jama'iyah, pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong, bukan pekerjaan pribadi. Maka di sana perlu diketahui bahwa sekian banyak kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, bagaimana caranya, dan itu dituntut untuk kemudian terpaksa harus dinomorduakan demi untuk mengedepankan kepentingan bersama kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum. Dan ini hukum berlaku secara syar'i pun dilakukan juga secara uruf di suatu masyarakat. Kalau ada kepentingan pribadi, ada kepentingan umum, pasti yang didahulukan kepentingan umum. Kepentingan pribadi mencakup luas. Istri punya suami, suami punya istri, orang tua punya anak, anak punya orang tua. Rumah tangga punya rumah. Seorang pegawai punya pekerjaan. Seorang penanggung jawab rumah tangga perlu mencari maisha. Ini semua tanggung jawab. Sifatnya khusus pribadi. Di sana ada kepentingan dakwah yang sifatnya umum. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua orang sesuai dengan kemampuannya. Tidak terlepas dengan status apakah dia. Maka di sini sering terjadi tarik-menarik kepentingan. Kalau tidak ditata ikhlas yang ada di dalam hati, disitulah letak kerugiannya. Karena pasti akan mengorbankan, dan disitulah diletakkan satu kaidah agar seorang berbuat dan mengambil sikap dengan ilmu, bisa melihat mana yang lebih penting dan mana yang bisa dikesampingkan. Dan itu semua demi untuk satu ikhlas ibadah. Sehingga ikhlas, sehingga memang betul lapang hatinya melepas ketika kepentingannya harus dikalahkan demi untuk kepentingan dakwah, yang itu lebih umum kemaslahatannya kepada semua pihak. Tidak ada yang bisa mengetahui dan tidak bisa yang bisa menerapkan seperti ini kecuali orang yang mereka memang punya pertimbangan di atas ilmu, di atas kaidah syar'iyah. Dan pasti ketika ini kepentingan tidak diolah, tidak dikelola dengan konsep kaidah syar'iyah, apa yang kita rintis ini akan hancur. Kita masing-masing berkonsentrasi, fokus kepada kepentingan pribadi. Karena semua alasan sama, jelas. Alasan rumah tangga, semua punya rumah tangga. Alasan pekerjaan, semua punya pekerjaan. Alasan keperluan ma'isyah, semua jelas memerlukan ma'isyah. Alasan istri, semua punya istri. Alasan suami, semua punya suami. Alasan anak, semua punya anak. Sama alasannya. Alasannya sama. Apakah udurnya sama? Ya jelas beda. Udur berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tapi kemampuan bisa disesuaikan. Posisi bisa ditempatkan sesuai dengan porsi. Yang di sana masing-masing punya kadar. Kemudian kemampuan juga bisa diproses agar bisa meningkat. Dan tidak bisa seorang mencari udur dengan membatasi kemampuan agar tidak mampu, padahal bisa berusaha agar kemudian tidak terkena dengan hukum beban taklifiyah. Tidak masuk kategori mukallaf. Karena ini namanya lari dari kenyataan. Lari dari tanggung jawab. Dan itu ada sanksinya secara syar'i. Apa maksud kita uraikan yang semacam ini? Kita uraikan semacam ini agar terbuka kepada kita bahwa beban dakwah itu berat. Semakin ke depan tanggung jawab kita semakin berat, khususnya bagi kita semua yang sudah sepakat untuk merintis dan menegakkan bendera dakwah dan memperjuangkan tegaknya sunnah di tempat kita ini. Tidak ada di sana yang lebih punya tanggung jawab besar untuk dipikulkan kepadanya seorang diri, tidak ada. Baik saya atau ketua atau anggota, di sini tidak ada ketua, tidak ada anggota, semuanya sama ta'awun. Semuanya sama bentuknya ta'awun. Kalau tidak disadari dengan kesadaran yang betul-betul mendalam, rebutan kepentingan itu akan merusak, baik merusak tatanan kegiatan secara umum yang lebih besar kemaslahatannya, ataupun merusak tatanan lebih khusus secara pribadi. Kalau tidak bisa mengelola kepentingan, di situ beratnya. Misal contoh, di satu tempat ada dakwah itu terlantar, fasilitas ada, finansial ada, tapi tidak ada yang mau berbuat. Lantaran apa? Ketika dituntut untuk pihak para rijal, para laki-laki bekerja menjalankan dakwah, bekerja kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada satu lembaga, bukan kepada person tertentu, kepada Allah. Karena dakwah milik Allah, siapa yang berbuat, dia berbuat kepada Allah. Dan tidak terikat dengan hukum perjanjian, akad, perjanjian pekerjaan, tidak ada. Pekerja begini, digaji begini. Tidak ada. Semuanya bekerja kepada Allah. Rizkinya diharapkan kepada Allah. Pun tidak ada beban bagi satu tempat lembaga untuk dia harus memenuhi hak-haknya. Karena memang ini pekerjaan kepada Allah. Ketika dituntut ada para rijal di tempat itu, ini faedah kita sampaikan agar kita jangan tertimpa yang semacam ini. Alasannya apa? Waduh, saya harus cari ma'isyah. Waduh, saya harus ini, harus itu, harus sekian. Waktunya memang sudah habis. Ketika dikalkulasi memang sudah habis. Tapi kalau semua seperti itu, tidak ada yang meluangkan waktu, siapa? Demikian pula para nisa, para istri. Ketika di sana dituntut untuk berbuat sesuatu demi dakwah, memang betul syar'i alasannya, saya harus berkhidmat kepada suami. Betul, itu betul syar'i, tidak ada yang salah sama sekali. Dan memang syariat mewajibkan seorang istri berkhidmat kepada suami melebihi segala khidmat kecuali kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kepada orang tuanya, jelas. Tapi di sana harus ada tenggang rasa kalau memang dakwah ingin berjalan. Anak-anak kita siapa yang ngajari kalau bukan istri-istri kita? Ini kalau bicara saya. Di tempat itu pun sama. Kalau bukan istri-istrinya mereka para ikhwah, siapa yang mengajari? Apakah kemudian kembali kepada sekolah-sekolah umum anak-anak kita? Alasannya apa? Saya harus menyediakan ini, menyediakan itu untuk keperluan suami. Saya harus mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, ini itu segala macam. Sekian banyak aktivitas yang sesungguhnya semuanya sama. Apakah yang punya rumah cuma anti? Yang punya suami cuma anti? Yang punya anak cuma anti? Yang masak cuma anti? Tidak, semuanya sama. Lah kalau itu menjadi udzur, semuanya akan mendapatkan udzur. Siapa yang akan bekerja menjalankan dakwah? Akhirnya dakwah terbengkalai, menangis kita mendengar, menangis pula orang-orang yang di sana. Dari dahulu berusaha untuk mencoba, kendala ini belum terselesaikan hingga sekarang ini, dan belum berjalan kegiatan tarbiyatul aulad meski dalam lingkup kecil, karena alasan-alasan itu, alasan klasik. Maka ini kita jadikan pelajaran agar jangan sampai kita tertimpa yang semacam ini. Memang harus ada yang berkorban. Suami berkorban, capek pulang di rumah, istrinya juga capek baru datang dari sekolah. Tahan amarahnya, sabar, ikhlas. Ya, ini demi dakwah. Mau berangkat, mestinya disediakan semuanya lengkap, sarapan pagi, apa semuanya. Ternyata buru-buru tinggal istri, belum disiapkan. Ya sabar. Ini semua demi dakwah, ikhlas. Jangan kemudian muncul sifat-sifat yang ini memang hak suami sesungguhnya, tapi tidak mentolerir demi untuk kepentingan yang lebih besar. Kuncinya pada ikhlas. Kuncinya pada pemahaman tentang apa yang sedang dihadapinya. Dan kita akan berbicara apakah langkah-langkah yang dilakukan itu sudah memang syar'i atau melanggar syar'i. Kalau memang melanggar syar'i, misalkan ini, kembali kepada tempat tadi itu. Kalau kesimpulannya itu, para istri keluar rumah mengajar anak-anak, ternyata itu melanggar syar'i, ya sudah, kembali para istri bekerja di rumah masing-masing dan ajari anak-anak sendiri masing-masing. Ternyata tidak bisa, tidak semua ibu-ibu bisa mengajari anaknya dengan bidang-bidang ilmu yang diperlukan oleh anaknya. Kembali perlu ta'awun, putar-putar begitu terus pembahasan-pembahasan yang didatangkan ustadz, musyawarah, dirumuskan, enggak jalan. Datang lagi daurah, datangkan ustaz, dirumuskan, enggak jalan. Kebetulan saya pernah juga ikut musyawarah, merumuskan ini, sampai sekarang enggak jalan. Na'udzubillah. Kenapa faedah ini kita sampaikan? Karena keadaannya sama. Tapi ada satu kelebihan kita, kita bisa berkomunitas. Bisa berdekatan. Dan alhamdulillah di sini semangat ta'awun kita bisa rasakan bersama. Hanya saja penyakit seperti ini bisa jadi muncul. Minimal kalaupun tidak mencuat ke permukaan, ini ada terpendam di masing-masing rumah. Yang kita sampaikan untuk mengobati apa yang mengganjal dalam hati kita masing-masing, agar diuraikan, lepaskan, lapangkan, kembalikan kepada Allah. Ini semua ada ajarnya demi untuk memenuhi panggilan dakwah. Insyaallah ganjarannya besar. Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang dia berdakwah, mengajak manusia kepada Allah diiringi dengan dia beramal saleh. Ini bukan hanya untuk orang yang berbicara langsung mengajak manusia berdakwah, itu iya. Tapi di sana ada al-musabbib. Ada orang-orang yang menjadi penyebab. Nah, orang-orang yang menjadi penunjang terwujudnya itu al-mutasabbib al-ahkamil mubasyir, orang yang dia menunjang menjadi penyebab terwujudnya satu kegiatan amalan saleh, kegiatan dakwah, al-ahkamil mubasyir, hukumnya seperti orang berbuat langsung. Al-wasailu al-aqsamil maqasid, al-wasam. Ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah milik Allah. Dakwah perkara amal jama'i. Dakwah kepentingan maslahatnya lebih besar. Kelola semuanya dengan kesanggupan kita masing-masing. Tentu kita semua ingin apa yang kita cita-citakan di dunia bisa tercapai. Tapi belum tentu kalau kita bergulat dengan waktu lalu bisa mencapai itu semua, sementara perkara yang itu lebih besar kita abaikan. Belum tentu kita membuat sekian strategi dengan capaian yang sudah kita target. Kita berjuang siang malam, belum tentu itu diraih, karena rezeki minallah dan rezeki orang tidak akan berubah. Sehingga ini diberikan porsi, ini juga dikerjakan dengan seimbang. Kalau tidak mampu, ada proses. Yang penting satu, ada kemauan dengan niat yang ikhlas demi untuk membela, memperjuangkan dakwah, karena tidak ada lagi. Dan kita alhamdulillah termasuk yang dipilih secara zahir untuk ikut mendukung dengan apa yang kita punya potensi, mendukung dakwah ini dengan apa yang kita punya potensi. Dan semakin ditingkatkan potensi yang kita punya, agar lebih banyak kita punya andil, punya saham dalam kegiatan proyek besar dakwah. Barakallahu fikum. Nah, semoga ini bisa dipahami sekedar berbagi faedah, termasuk untuk diri saya pribadi, menata niat, melatih untuk berkorban, melatih untuk berjuang, menata hati agar lapang dan sabar, dan juga punya skala prioritas untuk satu kepentingan yang lebih besar, dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih kecil, untuk kepentingan yang sifatnya umum berupa dakwah. Perkara yang paling besar nilainya terhadap kepentingan yang sifatnya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca sedikit tentang masail jahiliyah. Sampai mana? 49. Sudah. Atau sekarang? Oh, sekarang 49. Sampai mana? Untuk yang lain 49 sekarang. Kufruhum bi ba'di ayatillah. Al-mas'alatu tasi'ah wal arba'un. Poin yang ke 49. Ja'du ba'diha, menentang sebagiannya. Ini kaitannya dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kaum jahiliyah, ada yang menentang ayat-ayat itu secara jumlah, dan ada yang menentangnya secara parsial, sebagian-sebagian saja. Syarahu ahlul jahiliyati mutafawituna fil takdzibi ayatillah. Kaum jahiliyah itu, mereka bertingkat-tingkat di dalam pendustaannya terhadap ayat-ayat Allah. Minhum may yakdzibu bi ayatillahi kullaha. Di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah secara keseluruhannya, wala yu'minu bi kitabin min kutubillah, tidak mengimani satu kitab pun di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama 'alaihi al-musyrikun, sebagaimana berada di atas yang seperti ini orang-orang musyrikun. Alladzina la yu'minuna bil anbiya jumlatan wa tafsilan, yang mana mereka tidak beriman terhadap para nabi, baik secara global keseluruhan para nabi maupun satu persatu dari nabi-nabi yang ada. Wa min babi aula la yu'minuna bil kutubil munazzalah min indillahi 'azza wa jalla. Dan lebih-lebih lagi, mereka yang tidak beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min ahli jahiliyah, dan di antara kaum jahiliyah, may yu'minu bi ba'din, ada yang beriman kepada sebagiannya. Dan ini bukan perhitungan daripada mendingan. Tidak ada konsep yang seperti ini di dalam mencari kebenaran, mencari al-haq. Ya, daripada enggak sama sekali, ya sebagianlah cukup. Daripada enggak beriman kepada Rasul sama sekali, beriman kepada salah satu Rasul cukup. Daripada tidak mengamalkan sunnah sama sekali, ya mengamalkan sunnah satu saja cukup. Semuanya daripada, inilah konsep yang kemudian menjadikan orang jatuh. Karena tidak ada, dia membatasi diri, membuat pengecualian diri sendiri di dalam mencari kebenaran. Wa yakfuru bi ba'dhin, dan mengingkari terhadap sebagiannya, kal yahud wan nasara, seperti kaum Yahudi dan Nasara. Wa man amana bi ba'dil kitab, dan orang yang dia beriman hanya kepada sebagian kitab, wa kafara bi ba'dihi, dan mengingkari terhadap sebagiannya. Fa innahu, sesungguhnya ia mislu man kadzdzaba bihi kullahu, sama keadaannya seperti orang yang mendustakan keseluruhannya. Jadi tidak ada istilah mendingan, tidak ada istilah daripada kemudian mendingan. Qala subhanahu wa ta'ala, afatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dan mengingkari terhadap sebagiannya? Fama jazaa', maka apakah balasan bagi orang yang melakukan hal itu di antara kalian, melainkan kehinaan di kehidupan, ai khizun fi hayatid dunya, ya, di dalam kehidupan dunia. Mengingkari sebagian kitab meskipun sebagiannya diimani, itu tidak cukup. Bahkan dikatakan fama jazaa'u may yaf'alu dzalik, apa balasan yang layak bagi orang yang melakukan hal tersebut, melainkan kehinaan di kehidupan dunia. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum, mereka itu tidaklah beriman melainkan terhadap apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Ya, ahlul ahwa. Ya, ahlul ahwa mengimani sesuatu sesuai dengan dasar hawa nafsunya. Yang cocok diambil, yang tidak cocok ya dibuang saja. Wa ma khalafa ahwahum kadzdzabu bihi, apa saja yang menyelisihi hawa nafsunya mereka dustakan. Fala yanfa'uhum al-iman bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar, maka tidak ada bermanfaat bagi mereka keimanan itu terhadap kitab sebagiannya apabila mengingkari, mengkufuri terhadap sebagian yang lain. Sehingga ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran semuanya tidak bisa dipilah dan dipilih. Harus diambil sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amantu bi Rasulillah ala nuri min Allah bima jaa'a anillah. Wa amantu bi Rasulillah ala nuri min Allah. Naam. Beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang datang petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Pun demikian beriman kepada Rasulullah SAW sesuai dengan petunjuk yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bagaimana dikehendaki di dalam mengimani Rasul tersebut. Diambil semuanya, tidak boleh dinafikan yang lainnya, ditetapkan yang sebagiannya sesuai berdasarkan hawa nafsu. Dan inilah kaum ahlul ahwa dari kalangan mubtadi'un yang mereka memilah dan memilih ayat sesuai dengan dasar apa yang cocok bagi hawa nafsunya dan melantarkan yang lainnya, bahkan membuang di belakang punggungnya apa yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Ini tidak bermanfaat, tidak bisa dikatakan mendingan. Lain kalau orang tahap-tahap belajar, memang tahap proses mencari kebenaran sampai kepada dia sepenggal demi sepenggal, dia beramal sesuai dengan apa yang dia tahu. Ini lain perkara. Udurnya karena memang proses dia mencari dan dalam beberapa hal masih jahil. Bukan karena juhud, bukan karena menentang. Dipilah dan dipilih memang karena kehendak hawa nafsu. Dia tahu ini hak, tinggal karena tidak cocok. Tapi orang yang baru meniti mencari kebenaran sampai kepada dia sepenggal ini, kerjakan, amalkan, yakini. Demikian seterusnya. Ada sesuatu yang lain, dia ternyata menyelisihi. Tapi karena dia belum tahu, dan ketika sampai kepadanya ilmu, sami'na wa ta'ana. Ini bedanya dengan ahlul ahwa. Dan di sini bedanya menata dakwah. Sehingga terkadang dakwah itu ada toleransi. Tapi dilihat. Ada orang berbuat kemungkaran, masih juga diberikan uzur. Ada tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, masih diberikan uzur. Apa sebab? Dilihat latar belakangnya. Oh, masih baru mempelajari, meniti tahap demi tahap sesuai dengan apa yang dia telah sampai kepadanya ilmu dan kesanggupan kesiapannya. Ya, karena perintah itu beda dengan larangan. Fa'tu minhum mastata'tu. Kerjakan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan apa yang kalian mampu. Beda dengan larangan. Kalau sudah tahu larangan, tidak boleh lagi. Ada sepenggal demi sepenggal. Nah, kecuali kondisi-kondisi tertentu dengan keadaan masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang apa yang melatar belakanginya. Tapi zahirnya, ya, zahirnya tidak diberikan udzur. Nah, yang seperti ini mengambil dari Al-Qur'an sebagian, meninggalkan sebagiannya. Pengambilan terhadap sebagian itu tidak mendatangkan manfaat. Tidak ada kata mendingan. Ada orang sholat maghrib, isya, maghrib, isya, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, tidak sholat. Ya. Lalu ketika ada yang menyampaikan nasihat, ya mendingan aku masih mau sholat. Ya. Daripada aku tidak sholat sama sekali. Sama pak, kalau bapak ini sholatnya cuma milih dua saja dengan tidak sholat sama sekali, sama. Ya. Tidak ada kata mendingan-mendingan. Karena Islam ini datang dengan apa yang sudah terkonsep. Tauqifiyah. Sudah jadi paketnya, tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Gak kayak anak sekolah. Nawar. Kalau dikasih pekerjaan, nawar. Ya. Syariat tidak. Wa minhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innal qur'ana makhluk. Sesungguhnya Al-Qur'an itu makhluk. Lafzuhu wa ma'nahu. Lafadznya dan juga maknanya. Dikatakan Al-Qur'an makhluk baik lafadznya atau maknanya. Nah. Au innal fadhahu makhluqah. Atau dikatakan lafadz-lafadznya itu makhluk. Duna ma'nahu. Tapi maknanya tidak. Yang ada di hadapan kita ini makhluk. Tapi Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz bukan makhluk. Lafaz yang terucap makhluk. Makna yang terkandung bukan makhluk. Kala syairah. Seperti kaum asyairah yang mereka mentafsir yang demikian. Wa hadza takdzibun bil Quran. Ini namanya pendustaan terhadap Al-Quran. Faman qala, barang siapa yang mengucapkan Al-Quran makhluk, Al-Quran itu adalah makhluk, lafduhu wa ma'nahu, baik lafadznya maupun maknanya, kama taqulul Jahmiyah, seperti ucapan Jahmiyah, wa man ma'ah, Jahmiyah, ya, dan yang bersamanya. Al-Qal, inna lafduhu makhluk, atau mengatakan lafadznya makhluk. Wa amma ma'nahu fa minallah, adapun maknanya itu dari sisi Allah. Fa hadza aidan kufrun, ini juga amal kekufuran. Nah, amal kekufuran. Tapi penetapan ini sebagai satu kekufuran tidak serta merta diterapkan untuk memvonis individu-individunya kafir. Ya, kaidah semacam ini harus dibedakan dengan takfir. Kalau menjatuhi vonis seseorang dengan vonis kafir, itu tidak cukup dengan satu sebab saja. Harus dilihat dari sisi yang lebih luas, cakupannya dengan keseluruhannya. Nah, di sana ada syurut, ada mawani', syarat-syarat yang harus dilihat terpenuhi apa tidak. Ada mawani', ada pencegah-pencegah, ada apa tidak. Dan juga di sana dilihat yang dilakukan itu latar belakangnya bagaimana. Ini semua tahapannya panjang. Dan itu kembalikan kepada ulama. Ya, tidak lantas di sini diketahui asyairah berkeyakinan begini-begini berarti semua yang berpaham asyairah mereka kafir. Menjadi takfiri. Menjadi orang yang suka mengkafir-kafirkan. Nah, karena kalau sudah jatuh vonis ini, itu berat tanggung jawabnya. Mengeluarkan orang dari rahmat Allah menuju azab Allah. Mengeluarkan orang dari haknya mendapatkan jannah. Mengeluarkan orang dari hukum-hukum Islam yang sekian banyak urusannya. Ini berat. Sehingga pemahaman ini apa yang disebutkan secara kaidah mujmal tidak bisa diterapkan untuk kepada person-personnya. Nah, illa ayakuna sahibahu muqallidan aw muta'awwilan, kecuali apabila ya sahibuhu, sang pemilik ucapan ini, muqallid, sekedar ikut-ikutan saja, tidak tahu ujung pangkalnya, tidak tahu asal-usulnya, mendengar katanya begini, ya begitulah dia ikuti. Ya, meskipun ada hukumannya, ya, orang taklid buta, sama sekali menolak untuk menelaah dari apa yang dia ketahui pokoknya. Namun ketika diketahui pemilik ucapan ini dia muqallib, beda hukum, atau muta'awil, atau orang yang menta'awil, juga beda hukum, fayakunu dalalan, hukumnya adalah dalalan, ya, orang yang tersesat. Li'anna al-Qur'ana kalamullah jalla wa'ala, karena Al-Qur'an itu kalamullah jalla wa'ala, lafduhu wa ma'nahu, lafadnya, ma'nanya, hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya, makna-maknanya. Kulluhu kalamullahi subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullahil huruf dunal ma'ani, bukanlah kalamullah itu huruf-hurufnya saja tanpa maknanya. Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula kalamullah itu sekedar makna-maknanya saja, ya, bukan huruf-hurufnya. Nah, dan pembedaan semacam ini sebagiannya datang dari arah yang bertujuan untuk menetapkan Al-Quran itu makhluk. Ketika Imam Ahmad mengetahui ada orang yang memilah dengan cara semacam ini, maka beliau tegas. Nah, mangkala lafzul Quran makhluk fahuwa jahmi, siapa yang mengucapkan Al-Quran itu lafadznya makhluk, jahmi, tetap dihukumi jahmiyah. Nah, padahal jahmiyah memutlakan Al-Quran semuanya makhluk. Ini ada orang datang, iya, mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku ketika mengucapkan Al-Quran ini makhluk. Seakan-akan dia menetapkan Al-Quran ini kalamullah, tapi lafaz yang kuucapkan ini makhluk. Beliau tetap tidak terkecoh. Nah, man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi, tetap siapa mengatakan lafazku ketika mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, dia itu jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, pengikutnya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan muridnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala berbicara terhadap Musa dan mengangkat Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai khalil dan ditegakkan hukuman kepadanya pada hari Idul Adha ketika Amir pada masa itu di tempat tersebut berdiri di musalla di tanah lapang berkhutbah. Ayuhan nas, dahu dahayakum, wahai manusia, silahkan sembelih hewan-hewan kurban kalian. Fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham, adapun aku ini korbanku menyembelih Ja'ad bin Dirham. Sunnah masih kuat, sunnah dipegang oleh penguasa imam, sehingga kaum muslimin tenang. Kalau sekarang ada pemimpin seperti ini, berapa banyak Ja'ad bin Dirham, ya, lebih banyak, ya, Ja'ad bin Dirham daripada sapi-sapinya. Nah, menunjukkan bahasanya mereka tidak punya nilai, mereka tidak punya kedudukan di dalam Islam, meskipun ilmunya setinggi langit, sama kayak sapi. Itulah hak potong. Nah, tapi ini hakul amir, haknya penguasa, bukan haknya kita. Cari-cari mana Ja'ad bin Dirham, besok itu adha, pasang di sini. Silakan potong, saya potong ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillah rabbil alamin.